dari IG Ahmed Damanik. Ustadz, bagaimana agar terhindar dari perbuatan yang selalu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil dengan yang betul. Kita harus betul-betul wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Makna ikhlas itu adalah sebagaimana keluarnya air susu kambing baina farthin wa damin, tidak terkontaminasi oleh kotoran sehingga air susu menjadi hitam, tidak terkontaminasi oleh darah sehingga air susu menjadi merah, maka keluar putih bersih. Begitulah bersihnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berjamaah, ikut pengajian, sucikan diri dari pergaulan yang kotor, bersih makan, bersih pakaian, bersih pikiran, bersih hati. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan dengan yang batil. Wallahu a'lam bishawab.